Thank you.

Terima kasih. sampai kapan ke we'll be right back. Thank you. Oh, oh, oh. yang ku sayang, kini kau telah pergi, tinggalkan semua indahnya mimpi-mimpi. Cinta yang terbina punah seketika, ku didera pilu. Hingga kau kuburkan kasih kita.